بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سؤال pertanyaan halil waqifatu hum man qala kalamullahi thumma lam yaqulu makhluqun wala ghairu makhluqin. Apakah orang-orang al-waqifah, mereka adalah orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, kemudian mereka tidak mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, tidak pula mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk? Al-jawabu, jawabannya, قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan نعم يا هؤلاء هم الواقفة, mereka inilah orang-orang الواقفة, yaitu yang bersikap tawakuf. Wa ahlus sunnati badda'uhum, dan ahlus sunnah membid'ahkan mereka. Li'annahum yutarriquna li ahlil bid'i an yaqulu hadha ma'a annahum ya'taqiduna annal qur'ana makhlukun. Karena mereka memberikan jalan kepada para ahlul bid'ah untuk mengucapkan ucapan ini, bersamaan dengan mereka meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Fal-mu'tazilatu yaquluna Al-Quranu kalamullahi. Maka orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Lakin kalamullahi indahum mislu naqatillahi wa baitillahi. Akan tetapi kalamullah menurut mereka, orang-orang Mu'tazilah, seperti unta Allah dan rumah Allah, yaitu makhluk. Kalamullah menurut orang-orang Mu'tazilah adalah makhluk. Fa aslu aqidatil waqifati annahum indahum syakkun Al-Qur'anu makhlukun aw ghairu makhlukin. Maka pokok akidah orang-orang waqifah adalah bahwasanya pada mereka terdapat keraguan apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Fayatawakkufuna, maka mereka bersikap tawakuf. Wa min ajli hadha at-tawaqqufil mabniyyi 'ala syakki badda'ahum ahlus sunnati. Dan karena sikap tawakuf ini yang dibangun di atas keraguan, ahlus sunnah pun menghukumi mereka sebagai ahlul bid'ah. Kesimpulan bahwasanya manusia berkaitan dengan Al-Quran, makhluk atau bukan makhluk, terbagi menjadi empat golongan. Yang pertama, orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Mereka adalah ahlus sunnah dan madhab mereka lah madhab yang benar. Yang kedua, orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dan mereka dihukumi sebagai orang-orang yang kafir. Yang ketiga, orang-orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhlukun, pengucapanku terhadap Al-Quran makhluk, mereka dihukumi sebagai ahlul bid'ah oleh para ulama karena ucapan ini mengandung kemungkinan makna yang benar dan mengandung kemungkinan makna yang batil. Dan maksud dari ucapan ini adalah menyembunyikan mazhab bahwa Al-Quran makhluk. Yang keempat, orang-orang yang bersikap tawakuf, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah ucapan Allah, berhenti sampai di sini. Mereka tidak mengatakan makhluk, tidak pula mengatakan bukan makhluk. Mereka bersikap tawakuf dalam permasalahan ini. Mereka ini juga dihukumi sebagai ahlul bid'ah oleh para ulama. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم. Dan ketahuilah bahwasanya datang kebinasaan orang-orang Jahmiyah karena mereka memikirkan tentang Rabb Azza wa Jalla. Maka mereka memasukkan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Dan mereka meninggalkan athar, meninggalkan hadis. Dan mereka meletakkan kias. Dan mereka pun mengkiaskan agama kepada akal mereka. Faja'u bil kufri iyanan, maka mereka pun mendatangkan kekafiran dengan terang-terangan. La yakhfa annahu kufrun, tidaklah samar bahwa apa yang mereka datangkan tersebut merupakan kekafiran. Wa akfarul khalqa, dan mereka mengkafirkan para makhluk. Wa tarrahumul amru hatta qalu bitta'tili, dan perkaranya pun memaksa mereka hingga mereka berpendapat dengan peniadaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan كأنه يتحدث عن الأسباب التي أوقعت الجهمية في هذا الضلال المهلك المردي وهو أنهم فكروا في الله والله ليس كمثله شيء وليس موضع تفكر. Sepertinya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala membicarakan tentang sebab-sebab yang menjatuhkan orang-orang Jahmiyah ke dalam kesesatan yang membinasakan ini. Al-Muhlik, Al-Murdi semakna bermakna membinasakan, yaitu mereka memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla padahal Allah Azza wa Jalla tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Allah Ta'ala bukanlah tempat untuk memikirkan. Fa innahu la yudraku la bil afkari wa la bil absari. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah diketahui secara keseluruhan dengan pemikiran-pemikiran, tidak pula dilihat secara keseluruhan dengan penglihatan-penglihatan. La tudrikuhul absar. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya penglihatan-penglihatan para hamba tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Wa yura fil akhirati lakin ma yudraku. Allah Azza wa Jalla akan dilihat di akhirat oleh orang-orang yang beriman, akan tetapi Allah Azza wa Jalla tidak bisa dilihat secara keseluruhan. Wala yuhituna bihi ilman, dan ilmu para hamba tidak bisa mengetahui Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Jadi di sini ada dua hal yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, bahwasanya para hamba tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Benar bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Ta'ala di akhirat, akan tetapi mereka tidak akan bisa melihat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Yang kedua, ilmu para hamba tidak bisa mengetahui Allah Ta'ala secara keseluruhan. Para hamba tidak bisa mengetahui tentang Allah Ta'ala secara keseluruhan. Idza kana hadha halallahi tabaraka wa ta'ala wa hadhihi sifatahu la tudrikuhul absaru wa in ra'athu fil akhirati la tudrikuhu wa la tudrikuhul uqulu kaifa tufakkiru fihi. Dan apabila inilah keadaan Allah tabaraka wa ta'ala, dan inilah sifatnya, bahwasanya penglihatan-penglihatan para hamba tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara keseluruhan, meskipun penglihatan-penglihatan para hamba akan melihat Allah Ta'ala di akhirat, namun penglihatan-penglihatan para hamba tersebut tidak bisa melihat Allah Ta'ala secara keseluruhan. Akal-akal tidak bisa mengetahui Allah Ta'ala secara keseluruhan. Lalu bagaimana mungkin engkau memikirkan tentang Allah Azza wa Jalla? Allahu fataraka 'alal imani bi wujudihi wa wada'ad dalaila amamaka 'ala annahu mawjudun wa khaliqun wa razikun wa muhyiyyun wa mudabbirun ila akhirih. Allah azza wa jal menciptakanmu di atas keimanan akan keberadaannya, dan Allah Ta'ala meletakkan dalil-dalil di hadapanmu yang menunjukkan bahwa Ia ada, dan bahwasanya Ia yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mengatur seluruh urusan dan seterusnya. Hatta innal kuffara min syatta asnafil milali yu'minuna bitauhidir rububiyyati. Bahkan sungguh orang-orang kafir dari berbagai golongan agama-agama, mereka mengimani tauhid ar-rububiyah. Bima fihimun nasara wal yahudu wal hinduku yu'minuna bihadat tauhidi. Termasuk di dalamnya orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu, mereka mengimani tauhid ini, yaitu tauhid ar-rububiyah. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan tentang Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Kaifa tufakkiru fihi? Famadha turidu? La turidu illa dalala. Bagaimana mungkin engkau memikirkan tentang Allah Ta'ala? Apa yang engkau mau? Tidaklah engkau menginginkan kecuali kesesatan. Amin bi anna Allaha mawjudun wa anna lahu sifati kamalin taliku bijalalihi dalla 'alayha al-kitabu was-sunnatu wa dallat 'alayhi kullur risalati. Berimanlah bahwasanya Allah Ta'ala ada, dan berimanlah bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan kemuliaannya yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Sunnah, yang ditunjukkan oleh seluruh risalah. Wa amin bi anna Allaha laisa kamitslihi syai'un. Dan imanilah bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa annahu laisa maudi'an litafakkuri wattadabburi, dan bahwasanya Allah Ta'ala bukanlah tempat untuk memikirkan dan merenungkan, tadabbar fi makhluqatillahi wa tafakkar fiha, renungkanlah makhluk-makhluk Allah dan pikirkanlah tentang makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Wa qad hassanallahu ala tadabburi fil ayatil kauniyati wa fil ayatil syar'iyatil munazzalati minhu subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh Allah Ta'ala telah menghasung kita untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah, yaitu para makhluk, dan merenungkan ayat-ayat syar'iyah yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi seraya berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan batil. Maha suci engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Haulai hum ulul albabil ladhina hadhihi haluhum wa hadhihi sifatuhum. Inilah orang-orang yang berakal, yang demikian keadaan mereka, demikian sifat-sifat mereka. Yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi wa yashhaduna lillahi subhanahu wa ta'ala annahu bari'u hadzal kauni wa khaliqu hadzal kauni wa mujiduhu wa munazzimuhu wa mudabbiruhu ala ahsani wujudin wa ahsani khalqin wa ahsani tanzimin subhanahu wa ta'ala. Mereka memikirkan penciptaan langit-langit dan bumi, dan mereka bersaksi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam ini. Barik, khaliq semakna bermakna menciptakan, dan Allah lah yang mewujudkan alam ini, menyusunnya dan mengaturnya dalam keberadaan yang terbaik, penciptaan yang terbaik, dan penyusunan yang terbaik. Subhanahu wa ta'ala. Fahadha majalut tafakkuri. Maka inilah tempat untuk memikirkan. Amma dzatullahi falaysat majalan litafakkuri wala maudi'an litafakkuri. Adapun zat Allah Ta'ala, maka bukanlah ia tempat untuk memikirkan. Majal dengan maudi' semakna Tafaddalu wa barakallahu fikum.